Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassarah. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kita semua kembali dimudahkan Allah Ta'ala berkumpul bersama di masjid ini. Pertama untuk mengerjakan sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji salah satu bagian daripada rukun iman, yaitu iman kepada hari kiamat. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini dibalasi Allah Ta'ala dengan pahala berlipat ganda yang kelak memberatkan timbangan kita, menjadi sebab kita semua diampuninya, dirahmatinya, diridhoi dan diberkatinya. Juga kita berharap kepada Allah semoga yang kita lakukan malam hari ini menjadi wasilah kita, dengannya kita dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Malam hari ini Bapak Ibu, kita akan berbicara tentang makanan penduduk surga. Makanan yang pertama kali disuguhkan Allah kepada penduduk surga itu adalah urat hati ikan paus. Tidak tahu kok urat hati ikan paus, tetapi kalau bahasa hadisnya itu ziyadatu kabidin nun. Ziyada itu tambahan, kabid itu hati, nun itu ikan paus. Ya, jadi potongan atau tambahan atau urat hati ikan paus. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takunul ardu yaumal qiyamati khubzatan wahidah. Bumi pada hari kiamat itu akan berupa sepotong roti. Yatakaffa'uhal jabbaru biyadih, yang dibolak-balikkan Allah al-jabbar pada tangannya. Nggih. Kama yakfa'u ahadukum khubzatahu fis safar, sebagaimana seseorang dari kalian membolak-balikkan rotinya dalam perjalanan, nuzulan li ahlil jannah, sebagai suguhan. Nuzul itu sebagai suguhan bagi para penghuni surga. Nah, ini perlu dijelaskan Bapak Ibu, nggih. Biar enggak pertanya-tanya, kok bumi kayak roti, ada tangan Allah segala gitu kan. Nah, yang jelas hadisnya ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau hadisnya itu sudah sahih Bapak Ibu, itu kita sebagai seorang mukmin sami'na wa atha'na. Kalau berupa masalah gaib, ya masalah gaib namanya gaib ya, kita enggak ngerti. Enggak ada yang tahu, ya wis gaib ya diimani aja, jangan kemudian dicampur aduk, dimasukkan dalam logika kita gimana dan lain sebagainya. Jadi ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, takunul ardu yaumal qiyamati khubzatan wahidah. Bumi pada hari kiamat akan berupa sepotong roti. Jadi putih kemerah-merahan kayak roti yang habis di apa? Yang dibakar itu loh Bapak Ibu. Panjenengan ketika umroh dulu tahu roti tamis enggak? Tamis itu kan yang dimasukkan dalam genteng itu kan. Kemudian kan kayak bakpo, kemudian dimet-met, dimasukkan pakai besi ke dalam gentong api ya, open, terus diambil. Nah, kan warnanya kan agak kemerah-merahan. Ya takaffa'uhal jabbaru biyadih, yang dibolak-balikkan al-jabbar dengan tangannya. Kalau kita sebagai manusia, Bapak Ibu, tetapi kan walillahil matsalul a'la, Allah itu enggak boleh kita serupakan dengan kita gitu kan. Allah tidak boleh diserupakan dengan makhluknya gitu. Jadi ya takaffa'uhal jabbaru biyadih, dibolak-balikkan bumi itu dalam tangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk dibuat seperti kayak wafer mungkin begitu, nanti ada penjelasannya. Nah, untuk tangan Allah Bapak Ibu, ya ini sudah pernah kita dengar bersama ya, tentang yang namanya sifat-sifat Allah Ta'ala. Itu kan walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak serupa dengan siapapun. Ketika Allah menjelaskan dia punya tangan, punya wajah, memiliki jari jemari, punya kaki, Allah berbicara, Allah turun, Allah datang, Allah marah, Allah ridha, gitu kan. Ini adalah sifat-sifat hakiki yang sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Jangan diserupakan dengan sifat makhluk. Ada yang mengatakan, loh kalau sampean mengatakan Allah punya tangan, berarti kan sampean mujassimah. Kenapa mujassimah? Karena mengatakan Allah itu punya jism, punya jasmani, berarti lah sama seperti manusia. Nah, sebetulnya kan jelas walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah kalau punya tangan, tangan yang sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala, bukan seperti tangan makhluk, kan sudah selesai. Gitu loh. Jadi untuk pemahaman yang insya Allah sesuai dengan dalil Bapak Ibu, bahwa Allah memiliki sifat-sifat, termasuk tangan yang kita bahas di sini. Kemudian sifat-sifat Allah Ta'ala itu jangan diserupakan dengan sifat-sifat makhluk. Dalilnya apa tadi? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak serupa dengan siapapun. Kemudian dalam surat Asy-Syura ayat 11, Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan siapapun. Wa huwa sami'ul basir, tetapi Allah maha mendengar, maha melihat. Di sini ada dua poin. Poin pertama, Allah tidak serupa dengan siapapun. Poin kedua, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Yang maha mendengar otomatis punya pendengaran. Yang maha melihat pasti memiliki penglihatan. Tetapi untuk pendengaran dan penglihatan Allah ini, kembali kepada poin pertama, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan siapapun. Jauh-jauh kita Bapak Ibu, Allah itu kan maha sempurna ya. Allah maha sempurna, kita makhluk itu maha lemah. Kalau kita sebagai manusia diserupakan dengan binatang, kita ridho enggak? Tangan sampean loh koyok tangannya cecek. Gimana coba? Loh, ilat sampean ku loh melet-melet kayak ilat ikadal. Gimana kalau jenengan digitu kan? Tersanjung apa tersinggung? Tersanjung nggih. Alhamdulillah saya mirip makhluk gitu kan, tiba kodok saya mirip blas ya. Nah, ini kita manusia, padahal kita makhluk loh, disamakan dengan makhluk kok marah? Karena kita manusia, dia binatang kan begitu. Nah, kalau kita sebagai manusia tidak mau disamakan dengan binatang, mosok ya kemudian Allah Ta'ala yang maha sempurna diserupakan dengan makhluk. Jadi intinya tangan di sini Bapak Ibu, tangan yang sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Dan tangan Allah Ta'ala sangat besar. Sangat besar. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Manusia itu tidak mengagungkan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pengagungan, padahal bumi semuanya dalam genggaman tangan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Wassamawatu matwiyatun biyaminih, dan langit-langit itu digulung dengan tangan kanannya. Kata Ibnu Abbas, ketika menafsirkan ayat ini, dia mengatakan bahwa perumpamaan bumi pada tangan Allah di hari kiamat itu sama seperti biji sawi pada telapak tangan kalian, gitu loh. Berarti cuwilik sekali ya. Jadi kita itu kemelidi sebetulnya, cuwilik mentik gitu kan ya. Allah Subhanahu wa taala Maha besar, Bapak Ibu. Makanya orang itu kalau tahu seberapa besarnya Allah Subhanahu wa taala enggak berani macam-macam gitu. Jadi, nah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa bumi itu pada hari kiamat berupa sepotong roti yang mungkin dimet-met bahasa kita ya dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Kama yakfa'u ahadukum khubzatahu fis safar, sebagaimana seseorang dari kalian ngemet-ngemet gitu ya, ngemet-ngemet rotinya dalam perjalanan, nuzulan li ahli jannah, sebagai suguhan bagi penduduk surga. Ini masalah ghaib. Ini masalah ghaib karena kita tidak tahu bagaimana caranya, gimana bentuk ngemet-ngemetnya, tangan Allah saja kita tidak tahu. Sementara kita diwajibkan beriman, maka kita sami'na wa atho'na, kita mengimani tanpa bertanya gimana sih caranya, ya apa sih bentuknya gitu kan, tidak boleh. Makanya ketika ada orang bertanya kepada Imam Malik, Bapak Ibu, tentang istiwa, ini masalah asma dan sifat ya. Kan Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa, Allah Ar-Rahman bersemayam di atas arsy. Ya, yang namanya bersemayam itu di atas. Dia bertanya kepada Imam Malik, kaifa istiwa'ullah? Gimana sih bersemayamnya Allah taala itu gitu. Apa jawaban Imam Malik? Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu kita tahu gitu. Ya kalau manusia itu bersemayam di atas kursi kan berarti kan duduk di atas kursi gitu. Itulah makna istiwa, di atas kursi. Jadi untuk istiwanya maklum kita tahu. Wal imanu bihi wajib, iman kepadanya wajib. Wal kaifu majhul, sementara tata caranya kita enggak tahu. Wong Nabi enggak pernah menjelaskan dan para sahabat juga enggak pernah menanyakan itu. Wasu'alu anhu bid'ah, dan menanyakan hal itu adalah masalah bid'ah itu loh, urusan Allah taala. Allah kan mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'al, Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat. Wa hum yus'alun, sementara mereka, kita semua inilah yang bakal ditanyai. Makanya mungkin dulu sudah pernah saya sampaikan, kita kan sebagai makhluk ya Bapak Ibu, tujuan diciptakan untuk apa? Untuk beribadah. Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku, kata Allah taala. Kalau memang tujuan kita diciptakan untuk ibadah, berarti kalau kita bertanya itu cuma dua tok, jangan macam-macam gitu. Mestinya apa pertanyaan pertama? Satu, ibadah apa sih yang diperintahkan Allah kepada kita untuk dikerjakan? Ya apa enggak? Karena kita diciptakan untuk ibadah, makanya kita tanyakan ibadah apa saja yang diperintahkan Allah kepada kita untuk kita kerjakan. Yang kedua, sudah benar enggak ibadah yang tak kerjakan untuk Allah ini? Jangan-jangan salah, Allah menyuruh begini dibekok ngono sing dilakoni gitu kan. Nah, mestinya ini Bapak Ibu kita fokuskan, jangan bertanya macam-macam. Bertanyalah pokono salat zuhur 4 rakaat enggak 2 rakaat kayak subuh wae gitu kan. Ada yang bertanya kenapa salat maghrib itu kok bacaannya jahr, zuhur kok sir? Itu kurang gawean. Kurang gawean. Ibaratnya kalau misalnya kita sebagai karyawan perusahaan, kemudian ada tata tertib, ada keputusan ini itu. Itu sebagai karyawan ya selakonono wae, gitu kan. Kalau enggak mau ya metuo kan begitu. Nah, kita sebagai seorang muslim, yang namanya Islam itu adalah berserah diri, pasrah kepada apa? Kepada qaulullah qaulur rasul. Makanya kan Allah melarang la tasalu an asya'a intu bedalakum apa? Tasukum la tas'alu, jangan bertanya an asya'a perkara-perkara intu bedalakum tasukum, kalau dijawab malah membuat kalian kerepotan. Ya contohnya seperti pertanyaannya Bani Israel yang gimana Bapak Ibu ketika diperintah untuk menyembelih kambing ya dalam sapi, bertanya sapi yang gimana, warnanya apa, dibuat baca apa enggak, banyak pertanyaan, langsung dikerjakan insya Allah sudah cukup. Nah jadi ini masalah gaib, masalah gaib wajib kita imani, ya wis gak usah bertanya gimana ya bentuknya, ya begitu. Fa'ata rojulun minal Yahud, kemudian datang laki-laki Yahudi. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian, Bapak Ibu, tiba-tiba datang seorang laki-laki Yahudi. Faqala, dia berkata, barokar rahmanu alaika ya Abul Qasim. Semoga Ar-Rahman memberkahimu wahai Abul Qasim. Ya, Nabi kan salah satu putranya bernama Qasim, makanya dipanggil Abul Qasim. Ala ukhbiruka binuzuli ahlil jannati yaumal qiyamah, mau tidak ku beritahukan kepadamu, kata si Yahudi, tentang suguhan penduduk surga pada hari kiamat. Qala bala, Nabi menjawab iya. Nah ini menunjukkan ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wong Nabi itu seorang Nabi, dapat wahyu dari Allah, barusan menjelaskan, kok malah dia mengatakan, mau tidak ku beritahu tentang suguhan penduduk surga pada hari kiamat. Nabi bilang, bala, iya silakan gitu kan. Qala, kata si Yahudi, takunul ardu khubzatan wahidah, bumi itu nanti akan seperti sepotong roti. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, persis seperti yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Ketika si Yahudi mengatakan demikian, fa nadhara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilaina, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang kami. Tsumma dhahika, kemudian Nabi tertawa, hatta badat nawajidhuhu, sampai apa, tampak gigi-gigi geraham beliau. Beliau tertawa karena membenarkan perkataan si Yahudi ini, Bapak Ibu. Ini menunjukkan apa, Bapak Ibu? Menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi itu pinter, ngerti gitu loh, ngerti. Jadi mereka punya ilmu. Makanya kenapa orang Yahudi kok maghdub alaihim, dimurkai? Karena mereka punya ilmu yang benar tapi mereka mengingkari, Pak, gitu. Beda dengan orang Nasrani. Orang Nasrani itu kan zalim. Kenapa? Karena mereka ibadahnya ngawur, enggak sesuai dengan perintah, tanpa dasar ilmu. Ya sebetulnya masing-masing Yahudi sama Nasrani sama sih gitu kan. Tetapi yang mendominasi pada Yahudi itu mereka mengingkari ilmu yang benar, sementara yang mendominasi pada orang Nasrani adalah mereka itu beribadah tanpa dasar ilmu. Sementara Islam itu berdiri di atas ilmu dan amal. Lah, apakah yang maghdub alaih berarti orang Yahudi saja dan zalim berarti orang Nasrani saja? Mboten. Siapapun meskipun muslim, kalau dia mengetahui ilmu yang benar kemudian dia tolak, maghdub alaihim dia, meskipun tidak Yahudi. Dan siapapun yang dia beribadah ngawur, beribadah ikhlas tok misalkan, tapi ngawur gak sesuai tuntunan, tidak ada perintah untuk mengerjakan dia lakukan, maka dia dolin meskipun bukan Nasrani, begitu. Nah jadi ini menunjukkan bahwa orang Yahudi itu ngerti, Pak, gitu loh, ngerti persis seperti yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ya, betapa orang ahlul kitab itu mengetahui ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam secara detail. Jadi mereka ngerti secara detail kapan lahirnya, kulitnya seperti apa, ada tandanya apa, bapak siapa, kinati di mana, itu ada semua. Makanya Allah mengatakan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami beri apa? Alkitab, Taurat dan Injil. Ya'rifunahu, mereka mengenali Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Panjenengan punya anak berapa, Pak? Macam-macam, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 1. Tahu sifatnya kan? Tahu kapan lahirnya, tahu warna rambutnya, pink apa green gitu kan ya. Tahu itu nanti, pokoknya tahu semuanya lah. Seperti itulah orang-orang ahli kitab mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian si Yahudi melanjutkan, ala ukhbiruka biidamihim, mau enggak aku beritahukan kepadamu Abul Qasim tentang kuah mereka. Jadi ada kuahnya juga, Bapak Ibu ya. Tadi ada makanannya, ada kuahnya. Qala, kata si Yahudi, idamuhum balam wa nun, kuah mereka itu balam dan nun ya. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma hadza, apa ini? Kan bahasa Ibrani balam itu ya. Qala thaurun wa nun, thaurun wa nun, thaur itu lembu, wa nun itu ikan patin ikan paus ya, nun atau hut. Ya'kulu min za'idati kabidihima sab'una alfan, artinya ada 70.000 orang yang akan memakan dari urat hati keduanya itu. Ya'kulu, akan makan, min, dari za'idat, za'idatu tambahan, diartikan urat, kabidihima, hati keduanya, hati lembu dan ikan paus itu, sab'una alfan, 70.000 orang. 70.000 orang itu berapa, Bapak? Banyak ya? Berarti lah besar ya. Itu uratnya hati segitu dimakan 70.000 orang. Dan 70.000 orang nanti kan tinggi-tinggi, besar-besar, enggak kurus-kurus kayak pian semua kayak saya gitu kan. Kan sudah berubah nanti. 60 berapa? Pak Irwan? 60 hasta ya? Itu Masya Allah besar-besar seperti Nabi Adam. Ya, Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim, Bapak Ibu, beliau mengatakan bahwa an-nuzul adalah suguhan yang dipersiapkan buat tamu saat kedatangannya. Jadi suguhan pertama kali. Kemudian yatakaffa'uha biyadih, yang tadi diartikan ngemet-ngemet itu, membolak-balikkan roti ya, adalah membolak-balikkan dengan tangan Allah agar terkumpul dan menjadi rata karena bumi tidak terhampar, sehingga menjadi seperti biskuit tipis atau wafer dan semacamnya. Tapi kan kok wafer ya, pada zaman Imam Nawawi sudah ada wafer belum? Mungkin sudah ada, tapi beda ya. Nah, makna hadis ini, Allah menjadikan bumi seperti roti yang sangat besar yang akan menjadi makanan dan suguhan bagi para penduduk surga. Kan enggak masuk akal. Maksudnya kalau kita pakai akal loh, Pak. Makanya kita harus beriman aja, sami'na wa atho'na. Mungkin bertanya, nih bumi dimakan terus manggon di gitu kan ya. Nanti keurusan sampean itu Allah Subhanahu wa taala, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi urusan Allah Ta'ala itu kalau menghendaki sesuatu, tinggal ngomong kun langsung fayakun, langsung ada begitu. Jadi bumi itu nanti, Pak Bu, menjadi makanan penduduk surga. Sedangkan an-nun adalah ikan paus, dan balam adalah bahasa Ibrani artinya lembu ya. Sedangkan za'idatu kabidin nun adalah sepotong daging ya, atau urat ya tersendiri yang menggantung pada hati, dan itu adalah yang paling lezat. Panjenengan pernah tahu, Pak, urat hati lembu, urat hati ikan paus gitu? Tolong dicari nggih. Mungkin nanti bisa difoto gitu loh biar tahu. Di dunia ini, nah tapi kalau yang jelas nanti di akhirat ya jelas jauh berbeda, karena yang sama cuma nama. Kemudian dari Tsauban radhiyallahu anhu dia berkata, anna, ini riwayat lain Bapak Ibu, anna yahudiyan, bahwa seorang Yahudi sa'alar Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fama tuhfatuhum hina yadkhulunal jannah, apa bingkisan yang diberikan kepada mereka ketika masuk surga. Ini kayaknya Yahudi lain ini bertanya. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ziyadatuka bidinnun, tambahan haji ikan paus atau urat, ya urat, ya urat apa tadi, urat hati ikan paus. Dia bertanya lagi, fama ghidha'uhum ala ithriha, terus apa makanan mereka setelah itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yunharu lahum, disembeli untuk mereka, thawrul jannah, lembu surga, alladzi kana ya'kulu min atrafiha, yang biasa makan ya merumput pada pinggiran-pinggiran surga. Masya Allah. Qala, si Yahudi bertanya lagi, wa fama syarabuhum alai, terus mereka minum apa setelah itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ainin fiha tusamma salsabila, dari mata air dalam surga yang namanya salsabila. Kata si Yahudi, sedangkah benar sampean. Berarti ngetes ya. Jadi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu untuk ngetes, ini nabi beneran apa enggak? Karena kalau bukan nabi enggak mungkin bisa jawab. Ketika bisa jawab berarti dia nabi. Nah, kemungkinan yang bertanya ini memang pendeta Yahudi yang kemudian masuk Islam, namanya Abdullah bin Salam. Nah, karena dalam Sahihul Bukhari Bapak Ibu dijelaskan bahwa Abdullah bin Salam saat kedatangan pertama kalinya di kota Madinah dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa pertanyaan, di antaranya, ma awwalu syai'in ya'kuluhu ahlul jannah, apa makanan yang pertama kali dimakan para penduduk surga. Tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab apa Bapak Ibu? Tambahan hati ikan paus ya, atau urat hati ikan paus, potongan urat hati ikan paus. Wallahu a'lam. Yang jelas mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita semua Bapak Ibu suguhan-suguhan tadi, dan kita semua dimasukkannya dalam surga tanpa azab maupun hisab. Ya, pokoknya kita minta aja terus kepada Allah taala, kita berusaha semampu kita untuk senantiasa bertauhid, tidak pernah berbuat syirik, kita beribadah, terus berdoa, ya. Mudah-mudahan dengan doa kita itu Allah mengijabah. Sekarang kita lanjutkan. Meskipun manusia bisa menggambarkan makanan penduduk surga serta mengungkapkan kelezatan rasanya, pena tetap tidak mampu mengutarakannya. Karena cita rasa adalah ciptaan Allah, hanya Dia yang mengetahui. Dan sebagaimana Dia menciptakan untuk kita berbagai cita rasa makanan di dunia, Dia juga menciptakan rasa-rasa bagi mereka di surga sesuai dengan bentuk penghormatan terhadap mereka yang abadi dalam surga yang kekal. Jadi tentu enggak bisa dibandingkan Pak dengan di dunia. Pada pertemuan yang lalu kan, pekan kemarin kan kita bahas bahwa dunia dibandingkan surga itu ada apanya? Enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya. Jadi satu tempat, la maudhi'u sautin minal jannah, satu tempat cambuk dari surga saja, cambuk itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian, makanan yang sangat lezat rasanya, membahagiakan dan membuat jiwa bergembira ini akan disuguhkan dalam piring-piring yang tidak bisa diungkapkan keindahannya. Piring-piring itu terbuat dari emas murni dan perak yang jernih. Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf Bapak Ibu ayat 71, Allah berfirman, yutafu alaihim bisihafim min dhahabin wa akwab wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun wa antum fiha khalidun. Yutafu alaihim, diedarkan kepada mereka, bisihafin, ya, piring-piring min zahabin, dari emas, wa akwab, dan piala-piala, gelas-gelas, jamak kata kub, wa fiha, dan di dalam surga itu, ma tashtahihil anfus, terdapat segala apa yang diingini oleh jiwa, wa taladzul a'yun, dan setiap yang indah dipandang oleh mata, masya Allah. Wa antum fiha khalidun, dan kalian di dalamnya kekal abadi, masya Allah. Jadi panjenengan pak itu gak usah mikir no surga itu ono opo wae, pokoknya yang dipikir sekarang itu piye carane ce iso masuk surga, itu yang paling penting. Kalau kita sudah masuk surga, apapun itu akan kita dapatkan. Apa wae dapat. Tadi kan kata Allah, wa fiha ma tashtahihil anfus, di dalam surga terdapat setiap yang diingini oleh jiwa. Wa taladzul a'yun, dan setiap yang dianggap lezat, dipandang enak, sejuk oleh mata, itu ada semua. Ya, ada semua, masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua surga, Bapak Ibu, kita masuk ke dalamnya tanpa azab maupun hisab. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Abdul Razzaq meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna adna ahlil jannati manzilatan." Sesungguhnya penduduk surga yang paling rendah tingkatannya, nggih, wa asfalahum darajatan, dan yang paling bawah tempatnya, la rajulun la yadkhulul jannata ba'dahu ahadan, adalah seorang laki-laki yang masuk surga, ya, seorang laki-laki masuk surga yang tiada seorang pun masuk surga sesudahnya. Yufsahu lahu fi basarihi, dihamparkan pada penglihatannya, masirata mi'ati amin fi qusurin min zahabin wa khiyamin min lu'lu', masya Allah. Ya, saya ulangi ya, dihamparkan pada penglihatannya sepanjang perjalanan 100 tahun dalam istana-istana yang terbuat dari emas dan tenda-tenda dari mutiara, masya Allah. Padahal ini orang yang paling rendah, setelah dia tidak ada lagi yang masuk surga. Kalau dalam riwayat yang dulu panjenengan sudah pernah mendengar, dia mendapat apa Bapak Ibu? Halo? Halo? Mendapatkan 11 dunia, masya Allah, 11 bumi. Jadi yufsahu lahu fi basarihi, diamparkan ya pada penglihatannya itu, masirata mi'ati amin, ya, perjalanan 100 tahun, fi qusurin min zahab, dalam istana-istana ya dari emas, wa khiyamin min lu'lu', khiyam itu kema-kema, tenda-tenda dari mutiara. Laisa fiha maudhi'u shibrin illa ma'mur, tidak ada tempat satu hasta pun padanya kecuali tempat itu sangat makmur. Berarti makmur itu bahasa Arab, Pak. Makmur, masya Allah. Yughda alaihi wa yurahu bisab'ina alfi suhfatin min zahab. Ya. Pada pagi dan petang didatangkan kepadanya 70 ribu piring emas. Laisa fiha suhfatun illa fiha launun laisa fil ukhra mithluh, tidak ada satu piring darinya kecuali di dalamnya ada warna yang tidak serupa dengan warna yang lain. Bisa dibayangkan, Pak? Syahwatuhu fi akhiriha ka syahwatihi fi awwaliha, ya. Hasratnya untuk makan, Pak, pada piring terakhir sama seperti hasratnya pada piring pertama. Jadi lapar terus. Ya, tapi bukan lapar seperti di dunia yang sampai nyekik gitu, enggak. Ya Allah, Bapak Ibu, jangan lupa ya, kita berdoa untuk saudara-saudara kita di India ini, mulai lagi orang-orang Hindu ini. Ya, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka semua, menjaga mereka semua dan kita, ya. Jangan lupa didoakan, kalau perlu kita kunut nazilah gitu. Ya, saya kok tadi ingat-ingat ini kok ingat orang-orang India. Walau nazala bihi jami'u ahli al-ardi lawassa'a 'alaihim mimma u'tiya la yanqusu dzalika mimma utiya syai'a. Artinya, seandainya seluruh penduduk bumi bertamu kepadanya, niscaya ia mencukupi kepada mereka apa yang telah diberikan kepadanya. Hal itu tidak mengurangi sedikit pun segala apa yang diberikan kepadanya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan Bapak Ibu semua orang-orang yang masuk surga Firdaus yang paling tinggi, tanpa adab, tanpa hisab, dengan rahmat dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan amal kita. Amin. Sampai di sini, Bapak Ibu. Kalau begitu kita akhiri sampai di sini. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzu bika minan nar wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal. Wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzu bika min syarri masta'adza bika minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qadaita lana qada'an faj'al 'aqibatahu rasyada. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa ardina warda anna wa athirna wa la tu'thir alaina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maternuan, Pak Nur. Maternuan. Oh, yang pamfletnya di an itu. Oh, masya Allah, alhamdulillah. Iya, maturan Pak Nur, nggih.